Thank you. Setiap insan mataharinya Begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa. perasan jadi budak kanya. Siapa bilang? Memang ada yang tak berbudi. Memang ada muda-mudi penjudi. Memang ada pemabuk pecandu kanya. Memang ada pergaulan yang ternoda. Namun tidak semua begitu. Oh, tidak semua, tidak semua, tidak semua. Thank you. langsung masa depanmu. Sungguh tersiksa, oh hatiku, bila ku melihat dirimu selalu melamun seorang diri, tak punya gairah untuk hidup. Berilah dia semangat hidup untuk menghadapi masa depannya. Kau selalu impikan bisa sekolah seperti thank you. hilang.